Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan kajian kita di pertemuan siang hari ini, insyaallah masih seputar permasalahan keluarnya seorang wanita untuk salat berjamaah di masjid. Setelah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau telah menyebutkan beberapa syarat, beberapa ketentuan boleh seorang wanita keluar menuju masjid dan salat berjamaah bersama ar-rijal dengan beberapa adab dan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, kita lanjutkan. Yani ketentuan yang pertama atau syarat yang pertama, yaitu hendaknya wajib bagi dia untuk menutup tubuhnya dengan athiyab, pakaian yang lebar, dan menggunakan hijab yang sempurna. Yang kedua, wajib bagi mereka jika keluar rumah tidak memakai parfum atau wangian. Kemudian beliau melanjutkan syarat yang berikutnya. Dibolehkannya seorang wanita keluar untuk salat berjamaah di masjid, alla takhruj mutazayyinatan bithiyabi wal huli. Dilarang untuk keluar bagi seorang wanita mutazayyinah dalam keadaan berhias diri. Bithiyab, baik berhias diri itu dengan pakaiannya atau perhiasannya. Jangan sampai dia menampakkan perhiasan tersebut di luar rumahnya, sehingga mengundang fitnah yang amat besar, baik itu dengan mengenakan pakaian yang indah, yang menarik pandangan, dan juga hiasan-hiasan yang ditampakkan atau diperdengarkan suara hiasan tersebut, maka ini terlarang. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, berkata istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, "Law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa'i ma ra'aina lamana'ahunna minal masjidi kama muni'at Banu Israel nisa'uha." Kata Aisyah, kalau seandainya Rasulullah SAW melihat, ra'a minan nisa'i ma ra'ina, melihat kondisi wanita seperti yang kita lihat ini di zaman Aisyah, setelah wafatnya Rasul, masih di zaman para sahabat hidup. Kata beliau, kalau seandainya Rasul melihat kondisi wanita di zaman seperti ini, di zaman Aisyah, di zaman yang aku lihat kondisi wanita di zaman ini, lamana'ahunna, maka pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melarang para wanita minal masjid, untuk pergi ke masjid. Kama muni'at Banu Israel nisa'uha, sebagaimana dilarangnya wanita Bani Israel keluar menuju masjid. Lihatlah ucapan Aisyah di sini. Kata beliau, seandainya Rasul melihat kondisi wanita di zamanku sekarang ini, setelah sepeninggal Rasul, ini zaman sahabah, masih di zaman Qarnul Awal, masih di zaman para sahabat hidup, sudah ada perubahan yang terjadi di kalangan An-Nisa. Kata Aisyah, kalau seandainya Rasul melihat, tentu beliau akan melarang mereka untuk keluar menuju masjid, sebagaimana halnya Bani Israel. Maka tentunya bagaimana dengan zaman kita? Tentunya jauh dan jauh, sangat jauh dari syariat. Di zaman Aisyah saja sudah beliau mengatakan ucapan yang seperti ini. Tentunya di zaman kita, bagaimana Rasul melihat, kalau seandainya beliau melihat kondisi wanita di zaman ini, tentu lebih-lebih beliau akan melarang wanita itu keluar dari rumah menuju masjid atau keluar dari rumahnya secara mutlak. Kalau seandainya Rasul melihat kondisi wanita di zaman yang penuh dengan fitnah, seorang wanita keluar dari rumahnya dengan perhiasan, menampakkan hiasan yang dia kenakannya, bersolek, keluar dari rumah dengan mengenakan wangian, dan seterusnya dari kemungkaran-kemungkaran yang amat besar di zaman sekarang ini. Maka bagaimana pendapat kita? Di zaman Aisyah saja beliau sudah mengatakan yang seperti ini, maka bagaimana jika itu Aisyah melihat kondisi zaman yang seperti ini? Qala al-Imam Asy-Syaukani fi Nailil Awtar an ala qawli Aisyah. Berkata Imam Asy-Syaukani mengomentari ucapan Aisyah dalam kitab beliau Nailil Awtar. Kata beliau rahimahullah, "Law ra'a ma ra'aina," maksud dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya Rasul melihat apa yang kami lihat di zaman ini, kondisi wanita di zaman ini, di zaman Aisyah, maksudnya kata Imam Asy-Syaukani, ucapan Aisyah di sini maksudnya min husnil malabisi wat-tibi waz-zinati wat-tabarruj. Kalau seandainya Rasul melihat kondisi wanita min husn al-malabis, yang mana mereka itu sudah mengenakan pakaian-pakaian yang indah, wat-tib, mengenakan wangian, waz-zina, dan perhiasan-perhiasan yang lainnya, wat-tabarruj, bersolek, ini makna kondisi wanita di zaman Aisyah, yakni dari kejelekan dan kemungkaran yang terjadi yang ada pada wanita-wanita di zaman tersebut. Qala wa innama kana an-nisa'u yakhrujna fil mirti. Padahal di zaman Aisyah dahulu para wanita itu yakhrujin, mereka keluar fil mirt, dengan mengenakan pakaian al-mirt, dari bulu, pakaian dari bulu, pakaian yang terbuat dari bulu. Padahal di zaman Aisyah itu wanita-wanita yang ada di zaman Aisyah, mereka itu kalau keluar rumah masih jauh lebih mending daripada di zaman kita ini. Mereka keluar dengan mengenakan pakaian dari bulu dan sebagainya, yang mana pakaian tersebut tebal, wal aksiyah, dan pakaian-pakaian wasyammalatil ghiladhi, pakaian mantel yang luas dan tebal, pakaian asyammalat, mantel al ghilad yang tebal. Ini kondisi wanita di zaman Aisyah, mereka keluar dengan pakaian yang indah dan tebal, dan ini masih mending, pakaian terbuat dari bulu dan yang sejenisnya. Nah, ucapan Aisyah ini, beliau ketika melihat kondisi wanita di zaman beliau sudah mulai berubah, sebagaimana halnya wanita di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal mereka masih tertutup, masih mengenakan pakaian-pakaian yang tebal, masih mengenakan pakaian yang tertutup. Beliau sudah mengatakan ucapan yang seperti ini. Maka tentunya di zaman kita tidak bisa dibandingkan lagi pakaian yang ada, yang dikenakan oleh wanita di zaman ini. Bukan hanya sekedar tebal, bukan hanya sekedar menutup, tapi bahkan seakan-akan tidak mengenakan pakaian. Qala wa qala Imam Al-Auza'i rahimahullah, berkata Al-Auza'i rahimahullah, yanbaghi lil mar'ati an tahdhar min al-khuruj mahma amkanaha. Yanbaghi lil mar'ah, wajib atau seharusnya bagi seorang wanita, an tahdhar, untuk berhati-hati, waspada minal khuruj, dari keluar rumah. Mahma amkanaha, semampunya. Semampu dia, jangan bermudah-mudahan dan bergampang-gampang dalam keluar rumah. Semampu dia. In salimat fi nafsiha lam yaslam min nasu minha. Kalau seandainya seorang wanita merasa aman dirinya ketika dia keluar rumah, maka ketahuilah, lam yaslam annas, orang lain belum tentu mereka merasa aman dari dia. Iya, dia merasa aman. Saya sudah mengenakan pakaian yang syar'i, insyaallah sudah aman. Tapi orang lain belum tentu merasa aman dari wanita. Karena kita ketika seorang wanita keluar, maka syaitan itu betul-betul dia mendampingi wanita tersebut, membuat seolah-olah seorang wanita itu sebagai orang yang amat cantik, sehingga membuat fitnah walaupun dia sudah mengenakan pakaian syar'i. Walaupun dia merasa aman, tapi orang lain itu belum tentu merasa aman dari dia. Qala fa idza tarrat ila al-khuruj, kalau seandainya seorang wanita itu terpaksa keluar, kharajat bi idzni zawjiha, maka hendaknya dia keluar tentunya dengan izin suaminya. Inilah yang harus, jika seorang wanita mau keluar, hendaknya dia izin. Dan izin di sini sesuai dengan uruf, atau sebagaimana dipersyaratkan oleh suami. Misalnya seorang suami memberikan izin, boleh kamu keluar kalau cuma hanya untuk belanja atau untuk ke tempat yang dekat dari rumah, tidak perlu izin, maka ini sudah ada izin dari suami, boleh. Tetapi jika suami mempersyaratkan setiap mau keluar rumah harus izin, maka ini dia harus taat. Jadi setiap kali dia mau keluar harus izin. Tergantung suaminya, jika suaminya memberi izin atau membatasi keluarnya dia, dan dia diberi izin dengan batasan-batasan tersebut, maka seorang wanita hendaknya memperhatikan apa yang telah diizinkan oleh suaminya. Fa idza tarrat ila al-khuruj kharajat bi idzni zawjiha fi hay'atin rathah. Kalau seandainya seorang wanita butuh, terpaksa untuk keluar, ada keperluan, maka hendaknya dia izin kepada suaminya dan dengan mengenakan pakaian atau pakaian yang sederhana, fi hay'atin rathah, dengan mengenakan pakaian sederhana. Ketika keluar rumah tidak perlu dia mengenakan pakaian yang indah yang membuat seluruh mata menuju ke dia, tidak, tapi dia mengenakan pakaian yang sederhana. Wa ja'alat tariqaha fil mawadhi'il khaliyah. Tandanya seorang wanita mencari jalan yang dia lewati adalah tempat yang sepi. Tentunya ini jika dia merasa aman dan tidak merasa khawatir ada orang jahat. Jika dia merasa aman dan memang tempat tersebut aman, tidak dikhawatirkan ada orang-orang jelek, maka seharusnya dia mencari jalan yang sepi. Jangan dia lewat di tengah-tengah tempat ramai. Dunas syawari wal aswaq, bukan di jalan-jalan besar tempat ramai, wal aswaq, dan pasar-pasar. Ini jika memungkinkan. Wahtarazat min sama'i sautiha, dan hendaknya dia menjaga, berhati-hati dan menjaga dari memperdengarkan suaranya. Jangan dia keluar rumah kemudian ketika berbicara di luar rumah dengan suara yang sangat keras atau keras sampai memperdengarkan orang lain yang bukan mahram bagi dia, atau dia berbicara dengan sesama wanita tapi suaranya terlalu keras sehingga suara tersebut dapat mengandung dan menimbulkan fitnah bagi orang lain. Maka dia hendaknya menjaga dari memperdengarkan suaranya, terlebih suara indah yang dia miliki. Jangan sampai dia gunakan di saat dia keluar rumah. Wa mashat fi janibit tariqi la fi wasatihi. Dan hendaknya dia jalan di pinggir jalan, yakni di tepi, tidak di tengah-tengah jalan. Inilah kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala tentang kondisi, bagaimana kondisi yang semestinya bagi seorang wanita ketika dia keluar rumah. Itu hendaknya dia meminimalisir. Dan jika dia butuh untuk keluar rumah, tentunya boleh. Bukan tidak boleh. Boleh dia jika ada keperluan keluar rumah, namun itu harus sesuai izin dan diketahui oleh suaminya. Tentunya dengan memperhatikan adab-adab di luar rumah. Inilah beberapa syarat atau ketentuan dibolehkannya seorang wanita keluar rumah menuju masjid untuk menegakkan salat secara berjamaah. Kemudian poin berikutnya terkait permasalahan salat wanita masih. Qala Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah warah, In kanatil mar'atu wahidatan saffat wahdaha khalf ar-rijal. In kanatil mar'ah, jika seorang wanita wahidah sendirian ketika salat bersama ar-rijal, ketika salat bersama ar-rijal menjadi makmum, dan dia salat sendirian, maka hendaknya dia membuat saf seorang diri di belakang laki-laki. Dia hendaknya membuat saf seorang diri di belakang laki-laki. Ini suatu permasalahan fiqhiyah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa berbeda saf wanita itu dengan saf perempuan, dengan saf laki-laki. Laki-laki jika makmumnya itu hanya berjumlah satu, yang ada hanya imam dan makmum saja, maka yang disyariatkan bagi laki-laki makmum berdiri di sebelahnya, berdiri di sebelah kanan, di sebelah kanannya imam. Ini yang masyru' bagi ar-rijal. Jika laki-laki salat bersama saudaranya laki-laki juga, dan jumlahnya hanya satu makmumnya, satu menjadi imam dan satu menjadi makmum, maka posisi salat mereka itu bersebelahan, makmum di kanan dan imam di kiri makmum. Adapun jika laki-laki menjadi imam dan ada wanita yang menjadi makmum, satu orang jumlah wanita tersebut, satu orang, maka beda posisi makmum satu laki-laki dengan makmum satu perempuan. Jika dia menjadi imam seorang laki-laki, jika dia menjadi imam ar-rijal, yang menjadi imam adalah ar-rijal tentunya. Nah, di sini Syekh menyebutkan bahwa posisi seorang wanita jika dia hanya sendirian dan sholat berjamaah bersama ar-rijal atau bersama imam, dan dia jumlahnya hanya satu wanita ini, maka posisi dia adalah di belakang. Posisinya di belakang, bukan di sebelah atau bersama laki-laki, tidak, tapi di belakang laki-laki. Posisi wanita itu di belakang laki-laki dalam sholat. Di hadithi Anas radhiyallahu an, dalilnya adalah hadith Anas, hina salla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallam mengimami mereka, faqala hina salla bihim, di hadithi Anas radhiyallahu an, hina salla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW mengimami mereka. Anas bercerita, "Umtu ana wal yatimu wara'ahu wa qamatil ajuzu min wara'ina." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Aku dahulu berdiri dalam salat menjadi makmum." Menjadi makmumnya siapa? Rasulullah. Rasul menjadi imam. Aku menjadi makmumnya Rasulullah dalam salat, dan wal yatim, dan seorang anak yatim. Wara'ahu, di belakang beliau. Wa qamatil ajuzu min wara'ina. Dan ibu kami ikut salat juga bersama kami, tapi beliau berdiri di belakang kami. Wa qamatil ajuz, dan ibu kami, orang tua kami, yani ibunya, berdiri ikut salat bersama kami, tapi dia di belakang kami, min wara'ina. Maka hadis ini menunjukkan bahwa posisi wanita tidak sejajar dengan laki-laki. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Shallaitu ana wal yatimu fi baitina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi khalfana." Aku salat, aku dan anak yatim, saudaranya yaitu anak yatim, aku dan anak yatim salat bersama Rasulullah SAW menjadi makmum di belakang beliau. Wa ummi, adapun ibuku, khalfana, di belakangku, di belakang kami. Adapun ibuku di belakang kami. Sehingga posisi wanita di saat salat yaitu di belakang laki-laki. Qala wa in kana al-huduru minan nisa'i akthar min wahidah. Dan jika yang hadir dalam salat jamaah itu lebih dari satu wanita. Fa innahunna yaqumna shaffan aw sufufan khalfar rijal. Maka hendaknya mereka membuat saf-saf atau satu saf atau beberapa saf khalfar rijal, di belakang safnya ar-rijal. Jadi jika satu makmumnya wanita, maka dia di belakang, dan jika banyak juga di belakang ar-rijal, tidak boleh di depan atau di sebelahnya. Maka termasuk kesalahan ketika ada jamaah wanita yang salat dan posisinya di sebelah ar-rijal, ini salah. Ini adalah kesalahan. Yang harus adalah wanita itu di belakang ar-rijal. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'alur rijala quddamal ghilmani. Wal ghilmanu khalfahum wan nisa'u khalfal ghilmani, rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan posisi orang dewasa itu di depan anak-anak. Wal ghilman khalfahum, dan beliau menjadikan anak-anak di belakang orang-orang dewasa posisinya dalam salat. Wan nisa khalfal ghilman, adapun wanita, maka beliau jadikan tempat wanita itu di belakang anak-anak. Jadi jika ada orang dewasa, anak-anak kecil dan wanita posisinya, maka yang di belakang imam atau saf setelah imam itu adalah orang yang dewasa. Baru setelah itu di belakang mereka adalah saf anak-anak, dan di belakangnya lagi adalah saf wanita. Inilah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh beliau. Beliau menjadikan susunan saf tersebut seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Khairu sufufir rijal awwaluha wa sharruha akhiruha. Kata beliau, sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki adalah saf pertama, Basharruha akhiruha, dan sejelek-jelek saf bagi laki-laki adalah saf terakhirnya, saf yang paling akhir bagi dia. Ini bagi ar-rijal. Wa khairu shufufin nisa', adapun bagi wanita, maka sebaik-baik saf bagi mereka akhiruha, yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha, dan sejelek-jelek saf mereka adalah yang paling depan, yang paling depannya. Inilah sabda Rasulullah SAW. Jadi sebaik-baik saf bagi laki-laki yaitu di depan, yaitu di depan, dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah di belakang. Maksud dan makna hadis ini yakni bahwa laki-laki itu sebaik-baik safnya adalah di depan dibanding wanita. Jika memang mereka saat berjamaah, maka sebaik-baik saf, kata Rasul, laki-laki itu tempatnya di depan wanita. Safnya itu di depan wanita, bukan di belakang. Adapun wanita, maka sebaik-baik saf wanita itu di belakang laki-laki. Di belakang laki-laki. Ini maksud dari hadis Rasulullah SAW. Yaitu jika mereka salat berjamaah, maka yang paling baik itu adalah saf laki-laki di depan, dan yang paling baik saf perempuan di belakang. Dan jika misalnya masjid tersebut sudah memiliki batas, ada hijab, ya ada pembatas antara saf, antara ar-rijal wan nisa, rijal di depan dan nisa di belakang, maka apakah juga kita katakan bahwa sebaik-baik saf mereka, saf yang paling belakangnya, kemudian seorang wanita salat mencari saf yang paling belakang dan tidak mau salat di depan? Tidak, bukan demikian maksud dari hadis ini. Bukan demikian maksud dari hadis ini. Maksud dari hadis ini yaitu sebagaimana telah dijelaskan tadi, jika mereka salat berjamaah, maka ar-rijal itu sebaik-baik safnya adalah di yang paling depan, dan an-nisa sebaik-baik safnya itu di yang paling belakang. Dan jika sudah ada hijab, sudah bisa terhalang, terpisah antara laki-laki dan perempuan, maka hukumnya sama. Sebaik-baik saf bagi mereka semua adalah di depan, dikarenakan saf pertama itu merupakan saf yang perlu seseorang itu berebut untuk mendapatkan keutamaan yang terdapat pada saf tersebut. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, kalau seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada saf awal dan yang ada pada adzan, maka tentu mereka akan berebut, mereka akan berusaha untuk mendapatkan saf awal tersebut, walaupun harus dengan diundi. Maka maksud dari hadis ini yaitu jika mereka sudah berjamaah dan tidak ada penghalang batas, maka sebaik-baik wanita itu mereka sholat di paling belakang, jadi yang paling dikasih jarak yang cukup antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Qala fa fil haditsaini dalilun, maka dari dua hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang barusan kita baca, yang sebelum yang diriwayatkan oleh Ahmad, dari dua hadis ini menunjukkan annan nisaa yakunna sufufan khalfar rijal, bahwa para wanita jika mereka jumlahnya banyak, mereka juga hendaknya membuat saf-saf di belakang safnya ar-rijal. Wala yusallina mutafarriqat, dan jangan sampai mereka salat dengan terpisah-pisah. Idza sallaina khalfar rijal, jika mereka salat bersama ar-rijal, maka hendaknya mereka juga membuat saf seperti laki-laki. Sawa'an kanat salata fariidhah, sawa'un kanat salata fariidhatin aw salata tarawihin, baik itu dalam salat wajib salat lima waktu atau dalam salat sunnah salat tarawih misalnya. Jadi hukum ini berlaku bagi wanita yang hendak salat berjamaah di masjid, hendaknya mereka juga membuat saf-saf di belakang saf ar-rijal. Kemudian permasalahan yang lain, qala al-ha, bisa dilihat Selanjutnya halaman 57. Qala idza sahal imamu fi sholati fa innal mar'ata tunabbihu bitasfiqi bi batni kaffiha 'ala al-ukhra. Kalau seandainya sahal imam, jika imam itu melakukan kekeliruan dalam salat, fa innal mar'ah, maka wanita tunabbih, menegur imam itu, menegurnya bitasfiq, dengan tepukan, bi batni kaffiha, dengan menggunakan perut telapak tangannya, dia tepukkan di atas yang lain, alal ukhra, bi batni kaffiha alal ukhra, yakni dengan menepuk kedua tangannya, kedua telapak tangannya, dia tepukkan satu di atas yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza nabakum syai'un, jika terjadi sesuatu, fi salatikum, dalam salat kalian, yakni jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh imam di salat dia, fal tusabbih ar-rijal, maka hendaknya makmum laki-laki bertasbih, menegur kesalahan imam itu dengan membaca subhanallah jika imam melakukan kesalahan dalam gerakan-gerakan salat, ditegur dengan ucapan subhanallah ini bagi ar-rijal. Wal tusaffiq lin nisa, dan bagi wanita hendaknya bagi mereka untuk bertepuk tangan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa jika kita mendapati imam yang mengimami kita salah dalam gerakan salat karena lupa, maka hendaknya ditegur dengan kita membaca subhanallah jika itu adalah seorang laki-laki, makmumnya rijal, dan jika dia adalah perempuan makmum, maka hendaknya dia untuk menepuk tangannya untuk menegur imam tersebut. Wa hadza idznu ibahatin. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya fit tasfiq and fis salah, bolehnya bagi mereka, bagi wanita, untuk bertepuk tangan fis salah, di saat salat, indana ibatin tanubu, di saat terjadi kesalahan, indana ibatin tanubu, yakni di saat terjadi kesalahan pada imam. Wa minha sahul imam, di antara kesalahan tersebut yakni kelupaan yang terjadi pada imam. Misalnya lupa dia tidak bangun pada rakaat keempat, dia kira bahwa ini adalah rakaat keempat, kemudian sujud tasyahud akhir, atau semisalnya dari kesalahan-kesalahan dalam salat, maka ditegur oleh wanita dengan cara at-tasfiq. Wadzalika, kenapa hal itu? Li'anna sawtal mar'ati fihi fitnatun lirrijal, karena suara wanita itu terdapat fitnah bagi ar-rijal, jika mereka juga mengucapkan subhanallah atau menegurnya sebagaimana ditegur makmum ar-rijal. Sehingga fa'umirat bitasfiqi wala tatakallam, sehingga Rasulullah merintahkan untuk menepuk tangan saja dan tidak perlu untuk berbicara dalam menegur al-imam. Kemudian permasalahan berikutnya, qala idza sallama al-imamu badaratin nisa'u bil khuruj min al-masjid wa baqiya ar-rijalu jalisin, jika seorang imam sudah selesai salam, maka hendaknya seorang wanita, para wanita bersegera, hendaknya para wanita badarat, bersegera bil khuruj min al-masjid, untuk keluar pulang dari masjid. Wa baqiya ar-rijal, dan hendaknya para laki tetap duduk, jalisin, tetap duduk. Jadi ini yang dianjurkan, dan inilah yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika para wanita ikut salat secara berjamaah bersama Rasul, maka ketika selesai imam sudah salam, para wanita sudah langsung keluar dari masjid, pulang ke rumah mereka. Adapun ar-rijal, maka mereka menunggu, tetap duduk li'alla yudriku manin sarafa minhun. Tujuannya apa hal itu? Yaitu tujuannya supaya tidak menjumpai atau bertabrakan, tidak menjumpai wanita yang sedang keluar, wanita yang sedang keluar. Lima rawat Ummu Salamah qalat, sebagaimana diriwayatkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, inna nisa'a kana kunna idza sallamna minal maktubah qumna. Dahulu para wanita di zaman Rasul, jika mereka salam, selesai salam dari salat wajib, mereka bersegera berdiri, yani untuk pulang. Wa thabata Rasulullah, dan Rasulullah SAW tetap duduk, menetap. Wa man shalla minar rijali masyaallah, dan juga para makmum laki-laki, para laki yang bersama beliau tetap duduk, menetap. Fa idza qama Rasulullah, dan jika Rasul sudah berdiri untuk pulang, maka qama rijal, maka makmum ar-rijal juga ikut berdiri dan pulang dari masjid. Berkata Az-Zuhri, qala Az-Zuhri rahimahullah, fa nara dzalik. Maka dari sini kita melihat, yani para sahabat tidak keluar sampai keluar Rasul. Dari sini kata beliau, wallahu a'lam anna dzalika, hal itu likai, supaya yunaffidh man yansarif, yunaffidhu likai, likai yanfudhu man yansarifna minan nisa, supaya memberi kesempatan, yani para sahabat tidak keluar sampai Rasulullah SAW keluar, hal itu supaya memberi kesempatan bagi wanita yang sedang keluar, bagi para wanita yang sedang keluar masjid, dan tidak terjadi al-ikhtilat atau terjadi tabrakan dan pertemuan antara ar-rijal wan nisa. Qala al-Syaukani rahimahullah, berkata al-Syaukani, al-hadithu fihi annahu yustahabbu lil-imam mura'atu ahwalil ma'mumin. Hadis itu menunjukkan sunnahnya bagi seorang imam untuk memperhatikan kondisi makmumnya. Wal ihtiyatu fi jitinabi ma qad yufdi ila al mahdhur. Wal ihtiyat, dan hendaknya seorang imam berhati-hati, fi jitinab, dalam menjauhi, ma qad yufdi ila al mahdhur, dalam menjauhi hal-hal yang dapat mengantarkan kepada keharaman. Wajtinabu mawaqi'at tuham, wajtinabi mawaqi'at tuham, demikian juga disunnahkan ya berhati-hati dan menjauhi tempat-tempat yang mencurigakan. Menjauhi tempat-tempat yang mencurigakan. Karena tempat-tempat yang mencurigakan itu betul-betul dikhawatirkan kondisi dia, walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tapi tempat itulah tempat yang mencurigakan, tidak sepantasnya seorang muslim untuk datang ke tempat tersebut, sehingga hal itu akan menurunkan kehormatan dan mencurigakan orang lain. Maka dari sini juga kita bisa mengambil faedah, jangan sampai kita berdekat-dekat dengan orang yang ada kecurigaan padanya, mengkhawatirkan, atau tempat-tempat yang mana kita pantas untuk dituduh dengan tuduhan yang jelek. Maka perkara-perkara yang mencurigakan dan yang muttaham, baik itu tempat atau orang yang mencurigakan, hendaknya itu dijauhi, hendaknya dijauhi. Jangan sampai kita dekat dengan orang tersebut, atau dekat kita berada di tempat-tempat yang mencurigakan, sehingga kita pantas untuk mendapat tuduhan yang padahal tidak kita lakukan misalnya. Maka tidak ada salahnya, bukan salah mereka menghukumi kita dengan suatu hukum, dengan hukuman, dengan vonis yang padahal kita tidak melakukan, dikarenakan kesalahan kita. Kita berada di tempat yang muttaham, kita berada di tempat yang muttaham. Dan juga wa karahatu mukhalatatir rijali lin nisa'i fit turuqati fadlan 'anil buyut, dan juga dibenci bercampur baur, mukhalatah, bercampur baur, bertabrakan ar-rijal, laki-laki dengan wanita, fit turuqat, di jalan-jalan, terlebih di rumah-rumah, di jalan yang ramai saja itu tidak boleh. yang namanya campur baur laki-laki dan perempuan di tempat yang ramai, terlebih di tempat yang tidak ramai, di rumah, di ruangan atau di tempat-tempat yang tidak ramai, terlebih ini lebih besar setan dan fitnah yang akan timbul dengan adanya al-ikhtilat. Kemudian permasalahan yang terakhir, qala Imam An-Nawawi rahimahullah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan sebuah faedah, wa yukhalifun nisa'u ar-rijala fi salatil jama'ati fi asya', wa yukhalifun nisa'u ar-rijala fi salatil jama'ati fi asya'. Wanita berbeda hukumnya dari laki-laki dalam salat jamaah dalam beberapa poin. Yang pertama, ahaduha la tata'akkadu fi haqqihinna kata'akkudiha fi rijal. Tidak ditekankan bagi wanita untuk salat secara berjamaah. La tata'akkad fi haqqihinna, tidak ditekankan bagi wanita untuk sholat secara berjamaah. Kata aku di hafrijal, sebagaimana hal itu ditekankan bagi ar-rijal. Ini poin yang pertama dalam sholat jamaah. Tidak wajib, bahkan yang utama sholat di rumah bagi wanita dalam melaksanakan sholat jamaah. Tidak, tetapi bagi ar-rijal na'am, ditekankan dan betul-betul diwajibkan. Kemudian poin yang kedua yang membedakan antara sholat jamaah ar-rijal dan sholat jamaah an-nisa, taqifu imamatuhunna wasatuhunna. Di antara perbedaan sholat jamaah jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, di antara perbedaan yang lain yaitu yang kedua, bahwa imam wanita, jadi jika ada seorang wanita menjadi imam, tentunya makmumnya juga para wanita. Jika jamaah, suatu jamaah wanita dan dipimpin yang menjadi imam juga seorang wanita, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa ini hukumnya sunnah, bahkan juga mendapatkan fadilah sebagaimana halnya ar-rijal. Jika seorang wanita menegakkan salat berjamaah dan dia menjadi imam, maka posisi imam wanita tersebut posisinya berdiri taqifu imamatuhunna. Imam wanita itu posisinya berdiri wasatahunna, di tengah-tengah saf, di tengah-tengah saf, yakni di dalam saf awal, tidak di depan makmum, tapi wanita juga satu saf bersama makmum. Tidak sebagaimana laki-laki yang menjadi imam di depan, di depannya makmum, tetapi wanita tidak. Wanita satu saf bersama makmum, dan dia di tengah-tengah saf tersebut atau di tengah saf pertama. Ini sebuah permasalahan fiqhiyah. Juga terdapat khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat dari pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa tidak ada bedanya posisi imam wanita dengan posisi imam laki-laki. Mereka berdalil dengan sebuah mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita dalam imam, bahwa wanita itu di tengah atau wanita di dalam saf, kemudian laki-laki di depan saf. Ini tidak ada dalil yang membedakan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, membedakan antara imam wanita dengan imam laki-laki, posisi imam wanita dengan posisi imam laki-laki. Jika imam tersebut dari kalangan wanita, maka posisinya dia di saf awal bersama makmum yang lain, dan dia berada di pertengahan saf awal, wala yataqaddam, dan tidak maju di depan makmum sebagaimana halnya laki-laki. Membedakan, apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis Aisyah sebuah hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah bahwa mereka dahulu di zaman Rasulullah SAW mengimami manusia, mengimami akhwat, mengimami para wanita, dan posisi mereka di saf, tidak di depan saf, dan posisi Aisyah dan juga Ummu Sulaim di zaman Rasulullah SAW, dan juga inilah perbuatan mereka ketika mereka menjadi imam dalam sholat jamaah di antara wanita, maka mereka berdiri di tengah saf. Jadi dalilnya adalah perbuatan sahabah, perbuatan sahabah atau sahabiyah radhiyallahu anha. Ada pendapat yang pertama mengatakan tidak ada dalil tsabit dari Rasul yang membedakan. Tetapi kita jawab bahwa di sana ada dalil dari perbuatan sahabah dan ucapan atau pendapat seorang sahabat itu bisa jadi hujjah dan bisa jadi bukan hujjah. Kapan ucapan sahabat bisa kita jadikan sebagai hujjah dan dalil? Ucapan sahabat atau pendapat sahabat itu bisa dianggap sebagai suatu hujjah jika tidak ada seorang pun dari sahabat yang lain yang menyelisihi ucapan dan pendapat dia, dan juga selama pendapat tersebut tidak menyelisihi nas hadis atau nas Al-Quran, selama tidak menyelisihi syariat, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang lain menyelisihi pendapat sahabat tersebut, dan ini sudah ma'ruf, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu sudah ma'ruf di tengah-tengah sahabat yang lain, dan sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari perbuatan sahabat itu. Maka di sini dan kondisi yang seperti ini kita bisa menjadikan perbuatan dan ucapan sahabat tersebut sebagai hujjah dan dalil, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita itu jika dia menjadi imam di tengah-tengah wanita, maka safnya dia, posisinya imam tersebut di dalam saf awal, bukan di depannya. Inilah perbuatan Aisyah, dan terlebih Aisyah radhiyallahu anha termasuk atau bahkan beliau adalah sahabah yang paling faqih. Beliau adalah sahabiyah yang paling faqih dalam masalah al-ilm. Maka ucapan seorang faqih tentunya lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Sehingga pendapat yang sahih itu adalah pendapat yang kedua, sebagaimana yang disebut oleh Syekh di sini, bahwa wanita itu jika dia menjadi imam, maka dia tidak maju di depan sebagaimana halnya laki-laki. Kemudian poin yang ketiga yang membedakan antara salat jamaah ar-rijal dengan nisa, yaitu taqifu ihwahidatuhunna khalfar rajuli la bijambih. Jika satu orang wanita menjadi makmum, satu orang pria, maka wanita tersebut berdiri di belakang imamnya, tidak di sebelahnya. Kalau sama wanita, satu imam wanita dan satu imam makmum wanita juga, maka ini sama seperti laki-laki, di sebelah. Imamnya di kanan, di kiri, makmum di kanan. Tetapi jika imamnya laki-laki dan makmumnya wanita, satu orang, makmumnya hanya satu orang wanita, maka tidak di sebelah, tetapi di belakang. La bijambihi bi khilafir rajul. Berbeda halnya dengan rajul. Sesama laki-laki di sebelah, sesama perempuan di sebelah. Tetapi jika laki-laki dan perempuan, dan yang menjadi imam adalah perempuan, laki-laki, imam tidak boleh jadi dari perempuan jika dia mengimami laki-laki. Yang menjadi imam harus laki-laki. Jika makmum adalah wanita satu orang, maka dia berdiri di belakang imam. Kemudian yang keempat, idza shallaina shufufan ma'ar rijal fa akhiru shufufihinna afdalu min awwaliha. Jika para wanita salat bersama rijal dengan beberapa saf, maka saf yang terbaik dari saf wanita itu adalah yang paling belakangnya, bukan yang paling depannya, yang paling dekat dengan ar-rijal. Intaha. Inilah beberapa faedah yang bisa anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.